السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada para asatidza، kepada para dai، kepada para santri، ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, diberikan hidayah Allah di atas Islam dan sunnah. Kemudian nikmat yang paling besar lagi, ikhwan fil din azakumullah, yaitu kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri, diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kemudian nikmat yang lain lagi yang sangat banyak yang tidak akan dapat kita hitung. Jadi kalau kita mengingat nikmat-nikmat Allah, banyak sekali nikmat itu. Dan kita harus terus berusaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allah Taala berfirman dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Ya, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sesungguhnya manusia sangat kufur. Dia tidak berterima kasih kepada Allah SWT. Jadi manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Allah sebutkan demikian. Makanya kita wajib menghilangkan kezaliman dari diri kita, menjauhkan segala macam perbuatan syirik yang merupakan kezaliman yang paling besar, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian juga kita berhati-hati jangan sampai kita menzalimi orang lain. Karena zalim, kata Rasulullah SAW, ada tiga. Yang pertama, zalim manusia kepada Allah. Dan zalim ini tidak diampuni sampai betul-betul dia bertobat, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Yang Allah katakan dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Makanya kita wajib berusaha bagaimana membersihkan diri kita dari kezaliman. Itu jangan sampai kita berbuat syirik, baik itu syirkun akbar, syirik yang besar, maupun syirkun asgar, syirik yang kecil. Yang Nabi khawatirkan kepada generasi yang terbaik dari umat ini apa? Yaitu Nabi khawatir mereka jatuh dalam perbuatan syirik, yaitu syirkun asghar, yaitu riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, riya. Sesungguhnya yang aku takutnya sekalian yaitu syirik yang kecil, yaitu riya. Kemudian juga kita membersihkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini kezaliman antara manusia dengan dirinya, menzalimi dirinya sendiri dengan apa? Dengan berbuat dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga yaitu menzalimi orang lain. Makanya kita jangan sampai menzalimi orang lain, dosa ini akan dituntut sampai hari kiamat. Dosa ini akan dituntut sampai hari kiamat. Jadi manusia menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, mengambil tanah, memukul, membunuh, itu akan dituntut sampai hari kiamat. Dan berat hukumannya kalau sudah hari kiamat itu. Makanya kita harus menghilangkan kezaliman. Allah menyebutkan di sini, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur. Yang pertama zalim, yang kedua kufur. Manusia ini kufur, tidak berterima kasih kepada Allah SWT. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita tidak dapat kita hitung. Seandainya pun kita beribadah kepada Allah 100 tahun ibadah kita belum bisa membalas dan membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita ibadah 100 tahun atau mungkin 1000 tahun dengan ibadah yang benar, belum bisa untuk membalas nikmat Allah yang sangat besar. Dari nikmat mata aja belum bisa kita balas. Dari nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat lisan, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat akal, nikmat hati, nikmat kita bisa menghirup udara, dan nikmat yang lain yang sekian banyak, gak bisa kita hitung. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah atas semua nikmat itu. Dan ingat, pada hakikatnya kita semua, saya dan antum semuanya, belum bersyukur kepada Allah SWT. Itu harus kita ingat, bahwa kita belum bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat yang wajib itu untuk engkau ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ya, kita minta tolong kepada Allah agar selalu ingat kepada Allah, agar selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dan memperbaiki ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, karena kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah menyebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah mempunyai keutamaan yang sangat besar kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah sebutkan dalam beberapa ayat yang seperti ini. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah SWT. Makanya kita harus menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri semua nikmat syukuri. Seandainya pun kita enggak punya apa-apa, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur kepada Allah, semakin ditambah rezeki itu oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku atasmu. Seandainya kamu kufur, azabku sangat pedih. Dalam surah Ibrahim ayat 7. Makanya kita harus terus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Dan nikmat yang paling besar yang antum ingat, kita diberikan hidayah di atas Islam. Kemudian nikmat yang paling besar, kita diberikan hidayah di atas sunnah. Ditunjuki oleh Allah kita memahami Al-Qur'an wa sunnah la fahmi salaf. Itu nikmat yang paling besar. Diberikan hidayah oleh Allah, yaitu kita ditunjuki di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang belum diberikan atau tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT. Mereka tetap bergelimang dalam syahwat, syubuhat, dalam kesesatan, firqah yang sesat dan yang lainnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Jangan kita berpecah lagi selama-lamanya. Allah sudah berikan nikmat di atas Islam dan sunnah ini, bersatu di atas kebenaran Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Jangan berpecah. Jangan berpecah. Makanya kita harus terus bersyukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, Al-jama'atu rahmatun wal-furqatu azab. Jama' itu rahmat, dan berpecah belah itu adalah azab. Makanya kita harus terus mensyukuri nikmat itu. Mensyukuri nikmat. Sedikit itu syukuri. Kalau orang sudah enggak bersyukur kepada yang sedikit, dia akan bersyukur dengan banyak. Kata Nabi SAW. Orang kalau sudah tidak bersyukur kepada yang sedikit, dia akan bersyukur kepada yang banyak. Itu ingat itu. Kata Nabi SAW, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit, dia akan bersyukur dengan yang banyak. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, kita harus terus bersyukur kepada Allah SWT. Di antara nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan kita bersatu di atas Al-Quran wa sunnah, berkumpul hati kita di atas kebenaran, nikmat dari Allah SWT. Jangan berpecah lagi selama-lamanya. Allah berfirman, wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Dalam kalian berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah kalian. Nikmat, nikmat ini luar biasa. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah di atas Islam dan sunnah la fahmi salaf ini. Kemudian juga nikmat kita bisa berkumpul di masjid ini untuk bisa belajar menuntut ilmu syar'i, ini juga merupakan nikmat. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Dalam kesempatan ini panitia minta untuk membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang empat pertanyaan di padang mahsyar. Yang hadisnya diriwayatkan dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alan 'umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa وعن جسمه فيما أبلاه أخرجه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamati, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta sehingga yus'ala ditanyakan, an umrihi tentang umurnya, fi ma'afna dihabiskan untuk apa, wa an ilmi fi ma fa'ala dan tentang ilmunya diamalkan atau tidak, wa an malihi dan tentang hartanya, min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, dari mana dia mencarinya, dari mana dia peroleh harta itu, wa fi ma anfaqa dan kemana dihabiskan, wa an jismihi fi ma ablah dan tentang jasadnya, tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan Tirmidzi rahimahullah mengatakan hadza hadithun hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya dan juga yang lainnya. Ada juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah. Hadis ini sahih. Kita akan bahas hadis ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan tolong didengarkan baik-baik, diperhatikan, jangan sambilan. Kita kalau niat untuk talabul ilmi, tolong antum perhatikan, tidak bisa sambilan. Jadi semua perhatikan. Ya, yang ikhwan, akhwat, yang panitia juga semuanya dengarkan baik-baik agar antum mendapatkan manfaat. Jangan sampai antum enggak mendapatkan manfaat, rugi nantinya. Harus mendapatkan manfaat dari setiap kajian yang disampaikan. Dan yang harus kita ingat, setiap kajian, setiap pengajian yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita kaji, yang harus antum ingat, selama-lamanya antum ingat, itu harus menambah ilmu antum yang bermanfaat. Harus menambah iman kita kepada Allah SWT. Harus menambah ketaatan kita kepada Allah. Dan harus berusaha bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat itu, kata Imam Ibn Hazm, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Itu ilmu yang bermanfaat. Makanya antum, perhatikan. Hadis ini, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'alan 'umrihi fi ma afna, sampai Allah menanyakan tentang umurnya dihabiskan untuk apa, wa 'an ilmi fi ma fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak, wa 'an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan, wa 'an jismi fi ma abla, dan tentang jasadnya capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Hadis ini sahih. Pertama kita bahas yang berkaitan tentang hari kiamat. Di sini Nabi SAW menyebutkan tentang hari kiamat. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat. Kita wajib mengimani tentang yaumul qiyamah. Wajib kita imani. Di pembahasan pertama tentang hari kiamat. Kita wajib mengimani tentang hari kiamat, tentang yaumul akhir, dan ini termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa? Iman kepada yaumul akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Kalau iman kepada qada dan qadar, iman yang keenam. Jadi hadis Jibril menyebutkan tentang rukun iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Itu menghafalkan hadis kedua dalam Arba'in Nawawi. Ketika Nabi ditanya oleh Malaikat Jibril tentang iman, iman itu apa? Dijawab, iman itu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar yang baik dan buruk. Iman kepada yaumul akhir wajib setiap mukmin untuk mengimani. Dan Nabi SAW ketika berbicara masalah-masalah yang penting, Nabi kaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir. Iman kepada Allah menunjukkan kepada al-bidayah, iman kepada yaumul akhir menunjukkan kepada an-nihayah. Jadi Nabi SAW ketika masalah yang penting, Nabi sebutkan iman kepada Allah dan iman kepada akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dan yang lainnya lagi tentang iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir. Setiap mukmin dan mukminah wajib mengimani tentang yaumul akhir. Bahwa semua manusia pasti akan dibangkitkan oleh Allah dan pasti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Pasti gitu. Harus kita yakini bahwa kehidupan yang ada dunia ini kehidupan yang semu, kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, kehidupan yang pasti binasa dan pasti hilang. Kata ulama bahwa dunia ini dhillun za'il, Artinya bayang-bayang yang pasti akan hilang. Oh, dunia ini seperti orang mimpi, sebentar lagi kehidupan. Makanya kita berusaha bagaimana mempersiapkan diri untuk akhirat. Dunia ini kadang lihat orang hidup dunia cuma setengah hari. 60 tahun umur umat Nabi Muhammad, 60 sampai 70 tahun itu cuma sebentar, setengah hari atau satu hari. Sebentar aja. Ketika mereka melihat kiamat, mereka merasa bahwa hidup itu hanya sehari atau setengah hari. Atau pagi atau sore mereka hidup. Makanya yang dicari oleh orang yang beriman kehidupan akhirat, bukan dunia. Yang dicari akhirat, bukan dunia. Makanya orang yang berakal, tolong perhatikan ya, orang yang berakal arti orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia, itu orang yang berakal. Orang yang waras, orang yang jenius. Tapi orang yang bodoh, orang yang tidak berakal, orang yang tidak waras adalah orang yang mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Tidak waras dia. Bahkan tidak ada akalnya orang seperti itu. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dan beberapa kitabnya. Jadi orang yang waras, orang yang berakal, dia akan selalu ingat tentang kehidupan akhirat. Makanya sebelum datang tentang kiamat ini, yang harus selalu kita ingat sebagai seorang muslim dan muslimah, ingat kepada mati. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, Nabi bersabda SAW, Akthiru dhikra hadhimil ladzat, ya'ni al-maut. Hendaklah kalian memperbanyak ingat pemotong kelezatan, pemutus kelezatan, yaitu mati. Kita harus ingat bahwa kita ini pasti mati, pasti sudah. Pasti mati. Ingat. Dan Nabi suruh, akthiru dzikra. Akthiru, kata Nabi, perbanyak mengingat hadhimil ladzat, pemotong kelezatan. Nabi menyuruh banyak ingat. Artinya terus kita ingat kematian, bahwa kita pasti akan mati. Pasti itu akan mati. Karena Allah menyebutkannya demikian, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati, pasti sudah. Siapapun dia orangnya, pasti dia akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja, penguasa, rakyat kecil, orang tua, anak, dewasa, anak kecil, semua pasti akan, laki, perempuan, semua pasti akan mati. Dia sakit atau tidak sakit, pasti akan mati semuanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Ya, orang yang sukses yang sebenarnya adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga baru sukses. Itu antum ingat tuh. Orang yang sukses yang demikian, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi sukses itu bukan orang punya harta yang banyak, punya kekayaan, punya mobil mewah, punya rumah besar, punya kedudukan, punya jabatan, punya titel yang banyak, bukan. Sukses yang abadi apabila manusia dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dia yang sukses. Kalau kita melihat orang yang sukses, yang pertama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Yang mereka dijamin oleh Allah dengan surga, dan berapa ayat Allah menyebutkan mereka adalah ahli jannah, ahli surga. Para sahabat semuanya dijamin dengan jannah, dengan surga. Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahu al-husna, semuanya kami jamin dengan surga. Radiyallahu anhum wa ardhahum. Allah redha kepada mereka para sahabat radhiyallahu ajma'in. Dijamin mereka dengan surga. Kalau kita melihat orang sukses, mereka para sahabat. Kemudian Allah ingatkan di ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidak kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Kita jangan tertipu dengan dunia. Karena kita sekarang ini sedang berjalan menuju akhirat. Dan kita pasti akan mati dan kita pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti gitu. Antum selalu ingat itu. Makanya ketika diingatkan tentang mati, kita harus ingat. Muda atau tua sama semuanya. Dia seorang ustaz atau bukan ustaz. Seorang dai atau bukan dai. Seorang talibul ilm atau bukan talibul ilm, tetap wajib dia ingat mati. Nabi perintahkan untuk ingat mati. Supaya kita mempunyai persiapan untuk akhirat ini. Harus kita ingat bahwa kita harus punya persiapan akhirat. Dan manusia dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat dalam kondisi telanjang semuanya, laki dan perempuan. Telanjang. Laki dan perempuan semuanya telanjang. Makanya ketika disampaikan yang demikian, Aisyah mengatakan, Rasulullah bagaimana? Karena perempuan punya haya malu dia. Bagaimana kan kalau telanjang? Ya Aisyah, urusan itu sangat besar pada hari itu. Manusia itu semuanya memikirkan tentang dirinya. Udah gak pikirkan tentang yang lain. Dia menyibukkan tentang dirinya. Karena berat urusannya. Anda bisa bandingkan ya. Kalau orang terjadi gempa. Gempa seperti di Jogja ini pernah terjadi gempa. Ya. Berapa kali? Waktu tahun 2005 terjadi gempa. Orang ketika terjadi gempa itu sudah lari, enggak mikirkan istrinya, enggak mikirkan anaknya, semua lari. Pada saat itu. Itu kondisi yang dahsyat. Apalagi di kiamat lebih daripada itu kondisinya. Lebih dahsyat daripada itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Semuanya lari. Jadi semua manusia mikirkan dia. Kullu mri'in yauma idzin sya'nu yughni. Semua pada lari. Yauma yafirru mar'u min akhi. Pada hari yang seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dari bapak, dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibati wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Jadi setiap orang pada hari itu dia sibuk dengan dirinya. Nafsi-nafsi semuanya. Jangankan kita, hatta para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, semua ngurus nafsi-nafsi tentang dirinya. Berat. Dan semua akan ditanyakan oleh Allah. Makanya pada waktu itu Nabi SAW, umat itu pada minta, manusia pada minta kepada para nabi, dari mulai Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua menolak agar minta kepada Allah agar diberikan segera diurus urusannya. Maka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sujud kepada Allah, lama sekali sujud, memuji dan menyanjung Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'ta, syaffi tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, akan dikabulkan permintaanmu. Mintalah syafaat, akan diberikan syafaat. Maka mulai diurus, ditanyakan semua pada saat itu tentang berbagai pertanyaan. Kalau disebutkan di hadis ini 4 pertanyaan, bukan hanya 4 pertanyaan, banyak pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Yang paling penting, yang pertama kali ditanyakan oleh Allah SWT pada hari kiamat, berkaitan tentang tauhid dan berkaitan tentang ittiba. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad dan juga beberapa kitabnya yang lain, manusia nanti di hari kiamat akan ditanyakan oleh Allah tentang 2 perkara. Maksudnya yang awal-awal. Yang pertama, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Yang ditanyakan oleh Allah, madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Yang kedua, bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul dan para nabi? Yang pertama menanyakan bagaimana kita ibadah kepada Allah dengan ikhlas atau tidak? Kita mentauhidkan Allah atau tidak? Kita menjauhkan segala macam perbuatan syirik atau tidak? Allah akan tanya, kita beribadah dengan ikhlas tidak kepada Allah? Ini asas. Bahwa kita dalam melakukan amal-amal semuanya ini asasnya ikhlas. Tanpa keikhlasan enggak akan diterima oleh Allah. Dan Allah memerintahkan kita, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahkan kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Kita wajib beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Allah akan tanya, kita ini mentauhidkan Allah atau tidak? Makanya harus kita berusaha bagaimana kita betul-betul mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Hati kita ini harus kita ingat bahwa kita wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kita wajib takut hanya kepada Allah. Kita wajib mengharap hanya kepada Allah. Kita wajib cinta hanya kepada Allah SWT. Kita wajib tawakal hanya kepada Allah SWT. Dan mengerjakan seluruh bentuk ibadah semata-mata karena Allah SWT. Itu harus betul-betul kita luruskan dalam kehidupan kita. Harus kita luruskan. Perbaiki ibadah kita kepada Allah terus-menerus. Ikhlas atau tidak hati kita? Kita lurus atau tidak nih ibadah kita? Kita betul-betul hati kita kembali kepada Allah atau tidak? Mengharap, raja, kemudian takut kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, dan yang lainnya. Harus kita perbaiki ibadah itu kepada Allah SWT. Ini paling pokok, ibadah hati ini paling pokok sudah. Baru kemudian ibadah anggota tubuh kita kepada Allah SWT. Yang pertama hati dulu. Seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masayidi Syaitan. Kemudian yang kedua akan ditanya, bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul? Bagaimana kita ittiba tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan ditanya, kita ini ngikuti Rasulullah atau tidak? Karena kalau kita lihat kebanyakan manusia yang diikut bukan Rasulullah. Selalu kalau dibawakan keterangan dalil, alasannya membantahnya, ya dulu nenek moyang saya mengerjakan demikian. Antum lihat Allah abadikan dalam berapa ayat Al-Qur'an para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka mendakwakan kepada kaumnya disuruh mengikuti dalil dari Quran, tapi mereka enggak mau. Mereka katakan, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak dan nenek moyang kami. Dalam Islam enggak boleh. Yang kita wajib ikut Quran dan sunnah, ikuti Rasulullah SAW, bukan mengikuti nenek moyang. Dan Allah mengingatkan kepada mereka, yang wajib kita ikutin dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan juga perkataannya para pembesar, para tokoh, bukan. Saya bawakan dua ayat. Yang pertama tadi tentang nenek moyang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Di ayat 170 Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana." Walau kana abau la yaqilun syai'a wa la yahtadun. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal tabi'u ma alfaina alaihi aba'ana walau kana abahum la yaqilun syai'a wa la yahtadun. Jadi ketika mereka diajak, enggak akan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada rasulnya, mereka mengatakan, kami mengikuti apa yang nenek moyang kami melakukan demikian. Maka Allah ingatkan bahwa apakah mereka ikut juga nenek moyang mereka yang tidak bisa berakal, tidak bisa berpikir, dan tidak juga mereka mendapatkan petunjuk. Jadi wa idza qila lam tattabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada rasulnya, mereka katakan, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak dan nenek moyang kami lakukannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikuti juga bapak dan nenek moyang mereka yang tidak berpikir, tidak berakal, dan tidak mendapatkan petunjuk? Jadi yang harus diikuti dalil. Ikuti Rasulullah SAW. Makanya orang-orang nanti yang mengikuti para pembesar juga, tokoh-tokoh, itu menyesal. Allah sebutkan, antum lihat ya, di dalam surah Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka. Jadi mereka menyesal ketika mereka dibolak-balikan dalam api neraka. Mereka berkata, yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atin di'fain min al-'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Mereka berkata, tatkala mereka dibolak-balikan muka mereka dalam neraka, yaquna rabb ya laitana yaquluna ya laitana, celaka kami. Ata'na Allah wa ata'na Rasul. Kenapa kami dulu enggak taat kepada Allah, enggak taat kepada Rasul? Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Wahai Rabb kami, dulu kami taat kepada pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami, pemimpin-pemimpin kami, fa adalluna sabila, dan mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, atim di'faini minal adzab. Ya Allah, berikan kepada mereka itu dua kali siksa, lipat ganda siksa. Mereka telah menyesatkan kaum muslimin. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Penyesalan enggak berguna, Saudara. Maka yang wajib diikuti Rasulullah. Bukan ustaz, bukan kiai, bukan tuan guru, bukan habib, bukan yang lainnya. Yang suruh diikuti Rasulullah, yang kita akan ditanya oleh para kiamat, kamu ikut enggak Rasulullah? Ketika kita dikubur, yang ditanya tiga oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang ditanya siapa? Tentang agama. Yang pertama, man rabbuka? Siapa rabb kamu? Wa madinuka? Wa man nabiyuka? Ditanya. Yang dijawab harus betul jawabannya. Ditanya tentang Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar atau tidak, mentauhidkan Allah? Ditanya tentang Islam, kita melaksanakan enggak agama Islam ini? Yang ketiga, nabi, kita mengikuti beliau atau tidak? Bab yang antum lihat, dari seluruh manusia yang wajib kita ikuti dalam kita beragama satu. Dari seluruh manusia yang wajib kita ikuti dalam kita beragamanya satu, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang wajib kita ikuti. Maka kita wajib ittiba pada beliau. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Rasulullah. Maka Allah akan cinta kepada kamu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan yang lain juga yang akan ditanyakan pada kiamat nanti. Yang pertama, pertanyaan yang akan ditanyakan setelah tauhid ini tentang sholat. Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama akan dihisab dari kiamat, yang akan ditanyakan tentang sholat. Kalau sholatnya baik, baik seluruh amalnya. Kalau sholatnya jelek, jelek seluruh amalnya. Makanya perhatikan tentang sholat ini. Jadi kita ini harus sholat dengan benar. Istri kita, anak kita, suruh sholat mereka. Perhatikan itu. Perintahkan keluarga kita untuk sholat. Tegakkan ini tiang agama. Kalau sholat ini baik, baik semuanya. Kalau sholat jelek, jelek semuanya. Perhatikan sholat. Bukan asal sholat. Ya, perhatikan tentang apa? Tentang sholat ini, ya dia harus belajar tentang bagaimana kifiat sholat Nabi. Dia juga wajib khusyuk dan tumaknina. Perhatikan itu. Perhatikan tentang waktunya, dan untuk laki-laki perhatikan tentang berjamaahnya. Ini sholat ini penting, tiang agama. Makanya harus kita perhatikan berkaitan dengan masalah sholat. Dan masih banyak lagi pertanyaan yang akan ditanyakan. Di antara pertanyaan yang sekian banyak itu, ini empat pertanyaan akan ditanyakan. Yang pertama, Allah akan tanyakan dari empat pertanyaan ini tentang umur. Man umri fi ma'afna. Tentang umur akan ditanyakan oleh Allah. Empat pertanyaan ini akan ditanyakan oleh Allah tentang umur. Jadi umur itu dihabiskan untuk apa? Kalau kita lihat, kalau bicara soal umur, bicara soal apa? Saya ulangi, antum jawab. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal apa? Waktu. Waktu. Kalau bicara soal umur, bicara soal waktu. Waktu kita gunakan buat apa ini? Kita diberikan umur oleh Allah SWT. Dan umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqallu man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lewat daripada itu. Umur umat Nabi Muhammad SAW 60 sampai 70, sedikit yang lewat. Tapi ada juga yang enggak sampai 60, Ada yang masih bayi sudah meninggal. Ada yang masih kecil sudah meninggal. Ada yang remaja sudah meninggal. Atau pemuda sudah meninggal. Ini pasti sudah kematian itu. Cuma yang harus kita perhatikan sekarang tentang kita. Kita bagaimana menggunakan umur kita ini. Menggunakan waktu kita. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang umur kita, tentang waktu kita. Makanya gak boleh kita menghabiskan umur kita untuk perbuatan yang sia-sia, yang gak ada manfaatnya. Dan banyak manusia tertipu dengan dua kata Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi bersabda SAW, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghburun fi ma kathiru minan nas as-sihhatul faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia sehat tapi sibuk. Ada yang waktunya luang tapi dia sakit. Makanya dua nikmat ini nikmat yang wajib kita syukuri. Diberikan sehat oleh Allah, diberikan waktu yang luang. Nah, gunakan isi waktu itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita gunakan untuk perbuatan yang sia-sia. Dan banyak manusia berbuat yang haram, berbuat dosa, berbuat maksiat. Kalau antum lihat banyak yang dilakukan manusia perbuatan yang sia-sia, banyak sekali. Ya, ngobrol, jalan-jalan, main HP, internet, SMS, dan yang lain. Kalau dihitung puluhan sudah, dihitung. Disibukkan dengan berbagai macam kesibukan yang habis waktunya. Atau orang yang kerja aja, tetap dia kerja wajib, tapi sekedarnya untuk mencari nafkah. Jangan habis waktu buat kerja dari pagi sampai malam. Dagang juga demikian. Jadi harus dia gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan Allah akan tanya tentang waktu itu. Jadi banyak orang waktunya habis buat yang sia-sia, buat yang tidak bermanfaat. Dan juga manusia umumnya tidak bisa dan tidak pandai mengatur waktu. Gak pandai mengatur waktu. Kalau antum pandai mengatur waktu, banyak sekali manfaatnya. Banyak yang gak pandai mengatur waktu. Dari hari ke hari itu waktu gak nambah ilmu, gak nambah amal, gak nambah iman, gak nambah juga yang lainnya. Dari kitab-kitab yang dibaca, enggak ada kitab yang dibaca, enggak ada buku yang dibaca. Habis waktunya buat yang sia-sia. Makanya harus kita perhatikan, waktu kita ini berharga dan akan ditanyakan oleh Allah SWT. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, ikhwan fil din, azakumullah, untuk perhatikan. Nabi memberikan wasiat kepada sahabat Ibnu Umar. Nabi pegang kedua pundaknya, Nabi katakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'ud nafsaka min ahli al-kubur. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu dunia seperti orang asing, aw 'abiru sabilin, atau orang yang dalam perjalanan. Ini riwayat Bukhari. Dan riwayat yang lain Tirmidzi dan yang lainnya ada tambahan, wa'ud nafsaka min ahli al-kubur. Dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati, pasti menjadi penghuni kubur. Nabi sebutkan tiga di sini. Antum perhatikan. Yang pertama, jadi orang asing. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga, orang yang pasti mati. Ini hadis sahih. Riwayat Bukhari, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di sini disebutkan, jadilah kamu hidup dunia seperti orang asing. Orang asing itu dia namanya orang asing. Dia tinggal di suatu tempat itu mesti dia membawa bekal. Dan mesti juga dia sekedarnya aja di tempat itu. Karena dia asing. Yang kedua, orang perjalanan juga sama. Dia mesti membawa bekal orang perjalanan dan juga hemat waktunya. Kita di dunia ini orang asing kita. Karena pada asalnya manusia diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan kedua tangannya dalam surga. Itu tempat yang pertama kali Allah menciptakan Adam alaihi salatu di surga dengan kedua tangan Allah ciptakan. Kemudian ketika Adam khilaf melanggar, Allah turunkan ke muka bumi ini. Dan manusia di dunia ini asing dan dia akan kembali kepada Allah. Akan kembali ke tempat yang pertama diciptakan, di mana? Surga. Maka orang yang beriman dia harus berpikir bahwa dia akan kembali ke surga. Maka dia harus mempersiapkan bekal. Di sini kita sebagai orang asing di dunia ini. Bukan orang yang tetap, bukan orang mukim kita. Kita juga sebagai musafir dunia. Enggak mungkin orang safar itu bawa semua yang ada di rumahnya. Ya, enggak, tempat tidurnya dibawa, kulkasnya dibawa, semuanya enggak mungkin. Dia bawa sekedarnya saja. Sekedarnya, orang dalam perjalanan sekedar yang dibawa, enggak banyak. Makanya kita harus mempersiapkan bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah SWT. Dan amal-amal saleh kita. Gunakan kesempatan itu. Hari-hari kita, hari-hari amal. Bukan untuk bermain. Dunia ini Allah gambarkan bahwa dunia ini la'ibun walahun. Permainan dan sendau gurau dunia ini. Sendau gurau. Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian. Tapi kita sebagai orang yang beriman, gunakan kesempatan itu bersungguh-sungguh untuk mencapai akhirat. Lakukan amal-amal saleh dengan sungguh-sungguh. Jangan kita sibuk dengan dunia. Jangan. Dunia ini enggak ada arti apa-apa. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini enggak ada harganya di sisi Allah, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, enggak ada harganya. Kita gunakan kesempatan untuk ibadah kepada Allah SWT. Luangkan waktu kita untuk ibadah. Allah ciptakan kita untuk apa? Saya tanya kepada antum, Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk main, sendau gurau, jalan-jalan, atau untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada-Ku, kata Allah, beribadah dengan mentauhidkan Allah. Aku tidak minta rezeki dari kalian. Dan aku tidak minta makan dari kalian. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Dan Allah yang maha kuat dan Allah yang maha kokoh. Kita wajib beribadah kepada Allah SWT. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Allah menciptakan kita untuk ibadah. Makanya kata Nabi SAW, Ya bena Adam, tafarraq li'ibadati, amla sadraka ginan, wa asudda faqraq, wa illam taf'al, malatu sadraka syugla walam asudda faqra. Dalam riwayat yang lain, malatu yadaika syugla walam asudda faqra. Kata Nabi SAW, wahai anak Adam, Allah berfirman, wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Amla sadraka ginan, aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Wa asudda faqra, dan aku tutup kefakiranmu. Wa illam taf'al, kalau engkau enggak lakukan, mala'tu yadayka syughla, mala'tu sadraka syughla, aku akan penuhi kedua tanganmu dan dadamu dengan kesibukan. Walam asudda faqra, dan aku enggak akan tutup kefakiranmu. Enggak akan tutup kefakiran oleh Allah. Sibuk terus dengan dunia, terus sibuk dengan dunia. Jadikan kefakiran depan kedua matanya. Karena tujuannya apa? Dunia. Tapi kalau tujuan akhirat, hidup kita tujuannya akhirat, dimudahkan oleh Allah semuanya. Diberikan kecukupan dalam hati kita, meskipun kita miskin, fakir, tapi cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Cukup. Tentu ada beberapa hadis. Insya Allah besok kita akan bahas. Insya Allah. Kemudian, ikhwan fi din, jazakumullah. Tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Makanya kita harus mempersiapkan bekal untuk akhirat. umur ini betul-betul diisi, jangan sampai sia-sia. Allah akan tanya, wan umri fi ma'afna, kan umur dihabiskan untuk apa? Dan juga kita pasti mati. Orang yang pasti mati mesti tiap hari sibuk dengan yang manfaat. Para ulama kalau ditanya, ya, mereka membaca, menulis, berdakwah, gitu. Ditanya, ya Syekh, kapan antum berhenti dari pekerjaan ini? Saya enggak akan berhenti. Ana usabiqul maut, kata mereka. Ana usabiqul, saya kejar-kejaran dengan mati. Saya ini pasti mati. Kenapa saya harus tinggalkan kerjaan saya yang manfaat buat umat ini? Usabiqul maut. Syekh Albani pernah ditanyakan demikian. Syekh Albani, rahimahullah rahmatan wasi'ah, pernah ditanyakan, ya Syekh, bagaimana antum di maktabah ini? Setiap hari siang dan malam di maktabah. Nulis terus, enggak pernah berhenti untuk bermanfaat buat umat. Kata Syekh, ana usabiqul maut. Aku berkejar-kejar dengan mati. Kejar-kejar dengan mati. Bukan dengan dunia, bukan dengan harta, bukan dengan kemewahan, bukan dengan kemegahan, bukan dengan politik, bukan dengan jabatan, bukan dengan yang lain. Usabiqul maut. Saya kejar-kejar dengan mati. Agar hidupnya bermanfaat. Buat dirinya, buat keluarganya, buat umat. Kalau sekarang orang sia-sia yang dikerjakan. Sedangkan Nabi bersabda SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang enggak manfaat. Semua yang enggak manfaat, omongan, pekerjaan, apa saja yang enggak manfaat, tinggalkan semuanya. Kerjakan yang manfaat hidup ini. Kita akan ditanya oleh Allah tentang umur kita. Saya pikir sementara cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu Isya. Nanti kita lanjutkan setelah selesai salat Isya. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya lanjutkan dari masih poin yang pertama tentang pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah tentang umur, wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang sudah kita hafal semuanya, Allah bersumpah tentang waktu agar manusia memperhatikan tentang waktu. Wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Artinya Allah bersumpah dengan waktu agar manusia menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan sampai rugi. Waktu ini modal. Maka kita gunakan waktu kita ini betul-betul sebaik-baiknya. Dan cari yang manfaat. Jangan sampai kita rugi. Jadi betul-betul kita gunakan waktu kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Perkataan, perbuatan, pekerjaan, yang lainnya semua harus yang manfaat. Itu harus kita perhatikan. Dan waktu kita atur sebaik-baiknya agar kita tidak rugi. Yang tidak pandai kita tidak bisa mengatur waktu. Baik dia seorang talibul ilm, apalagi dia orang awam. Baik dia seorang da'i, banyak yang gak bisa ngatur waktu sehingga waktunya habis buat hal-hal yang kadang-kadang gak begitu penting. Orang berpikir ini manfaat atau tidak, penting atau tidak, didahulukan yang paling penting. Jadi harus yang aham fal muhim. Nah, karena tidak pandai ngatur waktu, itu habis waktu dengan sia-sia. Maka mulai saat ini, mulai sekarang ini, antum rubah sekarang. Pola hidup rubah. Dari mulai pagi itu, antum bangun, antum atur coba, tulis waktu. Apa yang antum kerjakan? Gak perlu orang lain tahu, pribadi kita masing-masing. Bangun, apa yang kita kerjakan? Tahajud, witir, doa, istighfar, sampai subuh. Atau hafal berapa ayat Al-Quran. Ba'dal fajar, habis salat subuh berjamaah di masjid, atur lagi apa yang dikerjakan. Zikir ba'da subuh, zikir pagi baca, baca Al-Quran, semampu kita. Satu lembar dari Al-Quran ini, umpamanya, atau dua lembar, atau satu juz, semampunya. Atau kita mau hafal, tinggal kita ngatur waktu itu. Kemudian setelah itu apa yang kita kerjakan? Apa masuk ke kelas sebagai talibul ilm, atau dia kerja, atau dia dagang, apa yang dilakukan? Nanti zuhur, dia sholat berjamaah, kerjakan lagi, makan siang segala macam, istirahat sebentar, kemudian dia apalagi yang dikerjakan, Pak? Sore pada asar, zikir pada asar, kemudian zikir sore dia baca sampai selesai. Kemudian mengulang lagi hafalannya. Kemudian setelah itu apa lagi yang harus dikerjakan sore itu? Jadi enggak boleh sia-sia waktu itu. Makanya dilanjutan hadis yang tadi saya bacakan, hadis Ibnu Umar ketika disebutkan kun fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabilin wa udda nafsaka minal kubur. Apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apa yang bisa kita kerjakan pada waktu sore, kerjakan hari itu. Jangan tunggu waktu pagi. Ketika engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Ini diriwayatkan Imam Bukhari, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi antum perhatikan, sore, ada waktu sore, apa yang bisa kita lakukan sore? Jangan tunda, ah nanti ajalah. Nanti masih banyak waktu. Kita gak tahu tentang umur kita, kita masih hidup atau tidak. Yang antum ingat tentang waktu yang Allah berikan kepada kita, waktu itu, pada hakikatnya kita cuma punya waktu tiga. Yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Yang lalu, kita semua manusia sama. Siapa aja, semua sama. Saya dan antum sama. Waktu yang lalu kita banyak dosa dan maksiat. Banyak kita menyia-nyiakan waktu itu dengan sia-sia. Kita bertobat kepada Allah SWT. Gak akan kembali itu. Gak bisa diulang yang lalu itu. Sekarang, ini waktu kita yang sebenarnya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini. Besok kita gak tahu yang akan datang. Mungkin besok kita mati. Kita gak tahu yang besok. Jadi waktu kita yang lokasi sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Itulah manfaatkan yang hari ini yang kita diberikan oleh Allah Taala. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu an, kalau berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jangan tunda pekerjaan yang sekarang untuk besok. Jangan tunda pekerjaan pagi kepada sore. Sore jangan. Sekarang yang bisa kita kerjakan sekarang. Sekarang kita baca Quran sekarang. Sekarang kita bisa membaca sekarang. Sekarang kita baca buku, kitab sekarang. Sekarang kita bisa bersedekah, sekarang kita bersedekah. Apa yang bisa kita kerjakan, sekarang kerjakan. Jangan tunda. Manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Kita gak akan rugi insyaAllah. Banyak orang rugi. Kemudian gunakan sehat. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Ya sakit, meskipun ada sakit, tapi tetap kita terus. Jangan dikeluhkan kepada manusia. Banyak orang sakit dikeluhkan kepada manusia. Untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Keluhkan semuanya kepada Allah SWT. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Siapapun tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bukan dokter. Bukan sinse. Bukan yang lain. Bukan. Allah yang menyembuhkan. Adukan sakit itu kepada Allah. Semua orang sakit, sama. Saya dan antum sama. Tapi akan kita ceritakan pada orang, apa manfaatnya? Terus kita lakukan pekerjaan yang bermanfaat. Umur ini terus kita gunakan kesempatan. Ingat, para ulama dulu sakit, lebih parah dan lebih berat dari kita. Tetap dia belajar. Tetap dia mengajar. Tetap dia berdakwah. Tetap dia nulis. Yang penting bermanfaat buat umat. Sebab Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Kita harus bermanfaat. Jangan jadi beban buat orang lain hidup ini. Harus bermanfaat hidup ini. Kemudian, gunakan juga hidup sebelum mati. Hidup kita masih diberikan oleh Allah umur, gunakan kesempatan itu. Udah banyak saudara kita yang meninggal dunia. Udah banyak orang sekitar kita yang meninggal dunia. Tapi kita lihat apa yang mereka bawa. Maka kita gunakan hidup ini. Allah masih kita memberikan nafas kepada kita untuk berlomba dalam kebaikan. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua, wan ilmi fi ma fa'al. Tentang ilmunya diamalkan atau tidak? Tentang ilmu ini, yang pertama yang harus kita ingat bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menuntut ilmu syar'i. Untuk perhatikan ilmu syar'i. Pujian yang Allah puji dalam Al-Quran maupun dalam sunnah tentang ilmu, ilmu syar'i. Yang dasarnya Quran dan sunnah, ilmu syar'i. Makanya kita harus belajar. Yang kita sudah ketahui dan antum sudah hafal, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, wajib. Kita wajib menuntut ilmu. Dan Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang berilmu. Dan keutamanya banyak. Lebih dari 100 keutamaan. Tuh ingat ya. Menuntut ilmu syar'i ini lebih dari 100 keutamaan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Lebih dari 100 keutamaan. Dan kita terus wajib menuntut ilmu. Kita luangkan waktu kita untuk talabul ilmi. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan al-jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kita semua ingin masuk surga, maka harus kita menuntut ilmu, ilmu syar'i, Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salaf. Harus kita menuntut Al-Qur'an sunnah menurut pemahaman salafus saleh, wajib kita cari dan wajib kita tuntut. Wajib kita luangkan waktu. Kita belajar sebagaimana para ulama terdahulu, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Yang pertama, menuntut ilmu itu wajib. Yang kedua, yang harus anda perhatikan, bahwa kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Setiap ba'da subuh kita berdoa. Nabi berdoa setiap selesai sholat subuh. Nabi berdoa, kata Ummu Salamah, Nabi selesai sholat subuh, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dan sahih hadis ini. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, aku minta pada engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, amal yang terima. Minta kepada Rasulullah, minta kepada Allah SWT. Rasulullah mengajarkan kepada kita doa ini agar kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Minta kepada Allah terus dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Nabi SAW, "Salallaha ilman nafi'a wa ta'awadhu min ilmin la yanfa." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Nabi di antara berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan antum juga hafalkan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa kepada Allah SWT dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Nabi berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wa a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha." Nabi berdoa kepada Allah, "Allahumma inni a'udzubika min al-ajzi." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sikap lemah. Wal kasal. Sifat malas. Wal jubn. Penakut. Wal bukhl, aku berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil. Wal haram, dan dari umur pikun. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Wa zakkiha, bersihkan hatiku, ya Allah. Anta waliyuha maulaha. Jadi Allahumma ati nafsi taqwa zakkiha, anta khairu man zakkaha, Engkaulah zat yang dapat membersihkan hati ini. Anta waliyuhu wa maula, Engkaulah pelindungnya dan Engkaulah penolongnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin akhsha, dari nafs, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabulha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Antum hafalkan doa itu. Dan ada di buku doa dan wirid. Di buku doa dan wirid antum baca, antum hafalkan. Ya, kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian setelah itu, ikhwan fil din, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat antum harus sungguh-sungguh. Harus ada kesungguhan. Tanpa kesungguhan enggak ada kedapat ilmu. Harus sungguh-sungguh belajar dengan sungguh-sungguh. Enggak bisa nuntut ilmu sambilan, enggak bisa. Ya, nuntut ilmu sambilan enggak bisa. Antum harus serius datang ke majelis ilmu, datang niat untuk belajar dengan ikhlas karena Allah. Enggak bisa sambilan. Nuntut ilmu sambilan 10 tahun, 20 tahun enggak bakal dapat ilmu kalau sambilan. Tapi kalau serius kita sungguh-sungguh dapat ilmu. Dan enggak bisa ilmu dapat dengan santai, dengan dimanyakan badan ini enggak bisa. Makanya disebutkan oleh seorang ulama, la yastaa'ul ilmu bi rahatil jism. Ilmu ini enggak akan bisa dapat dengan badan yang dimanjakan, enggak bisa. Harus betul-betul sungguh-sungguh. Kita capek, lelah, latih untuk mendapatkan ilmu itu. Karena para ulama berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Belajar sungguh-sungguh baru dapat ilmu. Kalau enggak sungguh-sungguh, enggak akan bisa sampai kapan juga. Kemudian ilmu ini, ikhwan fi din, kita juga harus menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu menghalangi kita dari ilmu. Dosa dan maksiat membuat hati kita terhalang. Bahkan banyak orang tadinya hafal jadi enggak hafal karena banyaknya dosa dan maksiat. Ya, seperti Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi farshadani ila tarkil ma'asi wa'lam anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil-'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku, maka beliau memberikan petunjuk padaku untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah enggak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Antum jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Apa aja bentuknya? Bentuknya lisan. Ya, banyak, paling banyak kesalahan antum di lisan ini. Belum lagi yang lainnya. Itu jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini sebagai wasiat juga dan nasihat kepada para penuntut ilmu dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat, bahwa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa kita enggak akan bisa dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Kata Imam Syafi'i, akhi lan tanal ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilaha bi bayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghadun wa irsyadu ustadzin wa tulu zaman. Kata Imam Syafi'i dalam diwannya, diwan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, wahai saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara, dan aku akan jelaskan dengan rinciannya. Kata Imam Syafi'i, zaka'un yang pertama, ada kepintaran, ada kecerdasan, dan manusia dalam hal ini berbeda-beda. Yang kedua, al-hirs, ada kemauan yang keras. Yang ketiga, al-ijtihad, ada kesungguhan, sungguh-sungguh dalam talabul ilmi, tidak malas. Enggak boleh malas. Antum kalau malas enggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Jangan sambilan, ya. Kalau orang nuntut ilmu dengan perantaraan radio atau TV, kadang-kadang sambilan dia. Ya, sambilan, sambil tidur, sambil makan, sambil masak, sambil berbaring. Yang namanya sambil enggak bakal dapat ilmu selama-lamanya, hatta 10 tahun didengarkan. Sambilan. Ilmu itu dituntut dengan sungguh-sungguh, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dengan sungguh-sungguh. Para sahabat menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Para ulama juga demikian, enggak sambilan. niat ikhlas, bawa catatan, berusaha untuk menghafal dan yang lainnya. Harus ada ijtihad sungguh-sungguh. Kemudian wubulghah, ada bekal. Kita harus punya bekal. Dulu para ulama, mereka nuntut ilmu itu keluar kota, beli kuda, beli onta, siapkan bekal untuk perjalanan 1 bulan. Dan sudah disiapkan buat istri dan anaknya, karena wajib dia memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Berangkat dia, talabul ilmi. Berapa bulan kembali. Nanti berangkat lagi, seperti itu. Seperti antara mereka mengatakan, inni asirul layali wal ayyama fi talabil haditsil wahid. Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Siang dan malam untuk mencari satu hadis. Makanya perjalanan kita untuk talabul ilmi jalan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Antum jalan, ini jalan yang benar. Maka cari jalan ini dan sungguh-sungguh. Kita harus punya bekal. Beli bukunya, beli kitab, beli ballpoint untuk catat. Jangan enggak punya modal, jangan mengandalkan ninin, telinga. Ngaji itu macam mana? Beli bukunya, apa buku rujukannya? Apa kitabnya? Beli kitabnya. Beli buku catatannya untuk mencatat. Bapak Nabi bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Dan Nabi. Berusaha untuk demikian. Modal, punya modal. Beli. Ongkos jalan berangkat kita untuk ngaji. Ongkos sendirinya minta pada orang. Harus punya modal talabul ilmi. Kemudian yang kelima kata Imam Syafi'i, irsyadu ustadzin. Ada bimbingan ustaz. Hatta kita bisa bahasa Arab, harus ada bimbingan ustaz. Banyak orang mengandalkan saya bisa bahasa Arab, baca sendiri, sesat. Mesti ada bimbingan ustaz yang faham Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Yang baik akidahnya, jelas manhajnya, dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada umat ini. Jelas. Gak boleh kita belajar dengan ahlul bid'ah, selama-lamanya gak boleh dengan ahlul bid'ah. Di antara tanda kiamat, orang belajar kepada ahlul bid'ah. Belajar kepada ustaz yang jelas akidahnya, manhajnya jelas, salatnya jelas benar dia, belajar kepada orang itu. Harus ada bimbingan ustaz. Kemudian yang keenam, watulu zaman, kata Imam Syafi'i. Lama waktunya, enggak bisa orang nuntut ilmu sehari, enggak bisa. 2 hari, sepekan, 2 pekan, enggak bisa. Ilmu agama tidak bisa dikursuskan, enggak bisa. Bukan matematik. Bukan kimia, bukan komputer, bukan, gak bisa. Nabi menerima wahyu berapa tahun? Nabi SAW menerima wahyu berapa tahun? Berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun Nabi terima wahyu. Sekarang yang 23 tahun mau dikursuskan. Belajar agama Islam 3 hari. Gak mungkin. Mustahil. Setahun aja gak mustahil orang belajar agama. Orang belajar agama itu terus sampai mati. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan Abdul Aziz Mubarak rahimahullah dan juga para ulama yang lain. Sampai kapan wahai imam belajar? Ila an adkhulal qabra, sampai saya masuk ke liang kubur. Ilal mamat, sampai mati belajar itu. Terus, jangan bilang oh dulu saya pernah ngaji. Dulu saya pernah belajar, dulu saya pernah di pesantren. Terus sekarang gimana? Sekarang saya udah gak nyantri lagi. Sekarang udah gak belajar lagi. Keadaan antum lebih jelek sekarang ini daripada yang dulu. Lebih jelek. Orang terus nuntut ilmu, gak bisa berbangga. Dulu kan saya pernah ikut dauro sama ustaz dulu gitu. Gak ada manfaatnya. Merasa ingin dirinya dia sebagai senior gitu. Ya. Mantan dauro. Gak ada manfaatnya. Yang penting sekarang amal kita bagaimana di depan Allah. Yang Allah lihat tuh amal itu bidaya atau nihaya. Yang pertama atau terakhir yang Allah lihat. Terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada apa? Akhirnya. Akhir. Baik atau tidak. Bukan ingat dulu saya pernah belajar. Dulu saya pernah ngaji. Dulu saya pernah ikut daurah. Wah bangga dia. Saya angkatan pertama ikut daurah. Angkatan kedua ikut darah. Apa manfaatnya? Angkatan ke-100 juga gak ada manfaatnya. Gimana amalnya dia yang Allah lihat? Hatinya dan amalnya. Bukan kebanggaan dia jadi ikut daurah. Atau jadi ustadz udah lama. Orang lihat amalnya. Allah lihat amalnya. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Allah enggak lihat kepada bentuk rupa kamu. Allah enggak lihat kepada harta kamu. Allah juga enggak lihat kepada bentuk tubuh kamu. Allah enggak lihat, yang Allah lihat kepada hati dan amal kamu. Makanya antum perhatikan bahwa kita nuntut ilmu lama waktunya dan panjang waktunya sampai kita wafat. Jadi yang sekarang ini nuntut, dan orang yang tadinya nuntut ilmu kemudian sekarang dia tidak nuntut ilmu, maka dia adalah orang yang kufur nikmat. Antum ingat itu. Orang yang tadi nuntut ilmu, belajar, sekarang dia enggak nuntut ilmu, dia adalah orang yang kufur nikmat. Antum perhatikan semuanya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan satu hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr. Nabi bersabda SAW, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul layla fataraka qiyamal layli. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, tadinya rajin sholat malam, sekarang dia tinggalkan sholat malam. Tadinya rajin sholat malam, kemudian tinggalkan sholat malam. Saya tanya kepada antum, hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi di sini memuji atau mencela? Nabi di sini memuji atau mencela? Mencela. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Nabi cela, jangan seperti si fulan. Tadinya rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam. Saya tanya kepada antum, sholat malam itu wajib atau sunnah? Saya ulangi lagi, sholat malam itu wajib atau sunnah? Sunnah. Sholat malam. Nuntut ilmu wajib enggak? Wajib nuntut ilmu. Antum lihat, seorang ulama mengambil istimbat. Syekh Utsaimin mengambil istimbat. Orang yang tadinya nuntut ilmu, kemudian dia meninggalkan tidak nuntut ilmu lagi, maka dia kufur nikmat. Dasarnya hadis ini, istimbat Syekh Utsaimin. Dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Sholat malam yang tadi kita kerjakan ini sunnah, dicela oleh Nabi. Enggak boleh kita tadi sholat malam ditinggalkan sholat malam. Teruskan sholat malam sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan enggak berat sholat malam itu. Enggak mesti 11, enggak mesti. Antum mampu cuma 2 rakaat, kerjakan 2 rakaat. Witir 1. Mampu 4 rakaat, kerjakan 4 rakaat, witir 1. Mampu lagi 4 rakaat tahajud, witir 3. Tapi terus. Enggak mampu kita cuma 2 aja. Witir 1, kerjakan terus. Itu yang kita mampu. Tapi rutin. Karena sebaik-baik amal yang mana? Yang dawam, yang kontinu meskipun sedikit. Khairul amali adwamuha wa in qalla, kata Nabi SAW. Sebaik-baik amal itu yang kontinu meskipun sedikit. Makanya orang yang tadi nuntut ilmu dia tinggalkan, maka dia adalah orang yang tercela. Nah, kemudian di hadis ini kita kembali kepada 4 pertanyaan tadi. Wan ilmi fi ma fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak? Tujuan dari kita menuntut ilmu, belajar, tujuannya apa? Diamalkan. Maka kita harus berusaha untuk mengamalkan dari ilmu yang kita cari, yang kita tuntut, yang kita kaji, yang kita pelajari. Ini harus kita amalkan. Amalkan ilmu itu. Ketika dijelaskan tentang tauhid kepada Allah, kita amalkan tauhid ini. Bagaimana menghujam dalam hati kita tauhid ini, bertambah baik, bertambah tauhid kita kepada Allah, tambah keyakinan kita kepada Allah, tambah takut kita kepada Allah, tambah harap kita kepada Allah, tambah juga tawakal kita kepada Allah. Terus seperti itu mestinya. Setiap kita ngaji, setiap kita nuntut ilmu, bertambah iman kita kepada Allah Taala. Kemudian amal yang lain dalam bentuk jawarih. Bagaimana hubungan kita dengan Allah dalam masalah sholat kita mesti semakin baik. Sedekah kita mungkin semakin banyak sedekah kita. Kan disuruh bersedekah oleh Nabi, banyak ayatnya dan banyak hadisnya. Diamalkan sedekah yang laki perempuan. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada masyarakat. Harus terus berbuat baik kita. Bertambah baik. Hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia tambah baik. Ilmu itu diamalkan. Banyak orang yang nuntut ilmu enggak diamalkan. Hubungannya tambah enggak baik dengan orang tuanya, enggak baik, dengan saudaranya enggak baik, dengan familinya enggak baik, dengan tetangga apalagi. Enggak salam, enggak negur, orang sakit enggak dijenguk, enggak dibantu. Bantu. Amalkan ilmu ini, amalkan. tunjukkan kepada kita akhlak, tunjukkan kepada manusia akhlak yang mulia. Akhlak bertambah, akhlaknya bertambah baik mestinya. Itu bentuk amalan. Amal itu luas, amal itu dalam segi akidah, ibadah, akhlak, amalkan semuanya. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtum fa'amalu. Belajarlah kalian, belajar kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Ilmu ini untuk diamalkan. Maka berusaha bagaimana mengamalkan ilmu ini. Dan orang yang paling miskin adalah orang yang dia menuntut ilmu tapi dia tidak amalkan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi. Kemudian juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa ilmu yang kita tuntut, yang kita cari, ini harus bertambah takut kita kepada Allah SWT. Dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, Ibnu Rajab punya kitab tipis namanya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, keutamaan ilmu salaf atas khalaf. Dia jelaskan di situ. Dan kita dalam menuntut ilmu ini harus mengetahui tentang tauhid kepada Allah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian yang kedua, kita harus mengamalkan amal-amal yang Allah cintai dan menjauhkan apa yang Allah larang. Itu baru manfaat ilmu itu. Mengamalkan apa-apa yang Allah cintai dan menjauhkan apa-apa yang Allah larang. Dan itu bisa lihat dalam bukunya Al-Imam Ibn Rajab, Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga tentang harta. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang harta, dari mana kita peroleh dan kemana dihabiskan. Jadi harta ini Allah tanyakan dua. Dari mana kita mencari harta, mencari nafkah? Kita makan dari mana? Dari yang halal ataukah dari yang haram? Allah akan tanya. Jadi kita harta ini dari mana, halal atau haram? Allah akan tanya kepada kita. Dan ingat fitnah yang paling besar, fitnah harta. Kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku masalah harta. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim. Harta ini fitnah. Banyak orang yang berebut masalah harta. Ya. Sibuk dengan harta, berantem masalah harta, berpecah karena masalah harta. Betul, tadi sudah saya jelaskan, dunia dan seisinya enggak ada arti apa-apa. Kenapa harus orang harus berpecah belah karena harta? Paling cuma 1 juta atau 1 miliar atau lebih daripada itu semua kecil. Karena dunia dan seisinya ada harganya enggak sih Allah? Enggak ada harganya. Berarti uang triliunan pun enggak ada harganya semuanya. Maka jangan orang ribut dengan masalah harta. Jangan pecah belah dalam masalah harta. Jangan dia makan harta yang haram. Harus yang halal. Bapak Nabi menyebutkan nanti akan datang zaman dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal am min halalin am min haramin. Akhrajahu Bukhari. Kata Nabi SAW, nanti akan datang satu zaman yang manusia gak peduli dari mana dia dapat harta itu, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Makanya antum harus jelas loh, makan itu dari mana, cari nafkah ini halal atau haram. Ini uang kita bukan. Kalau bukan uang kita jangan. Kalau kita lihat sekarang orang semuanya dimakan, bukan uang dia, uang temannya, uang masjid, uang yayasan, uang kantor, uang segala macam dimakan oleh dia. Akan ditanya oleh Allah pada kiamat, uangnya dari mana diperoleh. Antum bersihkan diri antum dari uang yang gak jelas itu. Harus jelas uang dari mana kita peroleh, halal atau haram. Kalau bukan uang kita, jangan kita anggap, oh ini yayasan-yayasan kita, kita makan saya. Gak boleh. Akan ditanya oleh Allah, karena yayasan bukan milik kita, milik umat. Kita sebagai pengurus, kita hanya membantu. Ini ladang amal kita, membantu yayasan. Adanya yayasan, adanya masjid, ya, adanya sekolah, kita untuk membantu. Pembantu umat ini untuk kebaikan. Adapun kita cari nafkah sendiri, banyak yang halal, ribuan yang halal yang bisa cari. Jangan cari kesempatan dari uang masjid, uang yayasan, uang cari kesempatan orang untuk dimakan, untuk berfoya-foya. Akan ditanya oleh para kiamat, dari mana uang itu? halal atau haram. Kemudian yang kedua, masalah harta ini kemana dihabiskan? Apakah diinfakkan buat jalan fisabilillah, untuk orang tuanya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang-orang miskin, dikeluarkan zakatnya, sedekahnya, akan ditanya oleh Allah untuk apa? Dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan? Uang ini pada akhirnya milik Allah, bukan uang kita. Gak boleh orang kemudian menggunakan buat yang haram, yang maksiat gak boleh. Ini uang saya cari dengan keringat saya sendiri. Ya betul, tapi harus digunakan sesuai dengan jalan Allah, sesuai dengan syariat Allah. Gak boleh digunakan buat yang haram, untuk makan yang haram, atau untuk membantu perbuatan syirik atau bid'ah atau maksiat, atau untuk membeli rokok. Hukumnya haram dalam Islam, rokok itu gak boleh. Akan ditanya, uang itu kamu habiskan untuk apa? Kalau kita habiskan uang kita, kita dapat uang kita, kita gunakan untuk memberikan nafkah kepada orang tua, istri, anak, kita keluarkan zakatnya, kita sedekahkan, kita gunakan buat ibadah haji, ibadah umrah, menolong orang-orang miskin, janda-janda yang miskin, anak-anak yatim, manfaat uang itu. Kita bantu buat pembangunan masjid sunnah, membantu untuk pondok sunnah, manfaat harta itu untuk apa? Harus jelas harta itu digunakan untuk apa. Banyak yang gak tahu penggunaan uang itu, sehingga dia gunakan buat yang sia-sia, gak ada manfaatnya. Akan ditanya oleh Allah, berat pertanyaannya pada hari kiamat nanti. Kemudian juga uang yang haram, kata Nabi SAW, daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih patut. Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi dia. Kemudian juga Nabi bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin annaru awlabihi. Tidak masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih patut bagi dia. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam Darimi dan Imam Ahmad. Jadi ini harus kita ingat. Makanya ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, dari harta ini kemana dihabiskan, kemana diinfakkan? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal yatama wal masakin wabni. Saya ulangi, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabni sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepada kamu apa yang mereka harus infakkan. Dari harta ini kemana dihabiskan harta ini? Kemana yang diinfakkan harta ini? Mereka bertanya kepada engkau Muhammad SAW. Maka kul, katakan kepada mereka, ma anfaqtu min khairin, apa yang kamu infakkan dari kebaikan, falil walidain, untuk kedua orang tua, wal aqrabin, sanak kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa ibni sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bi'alim. Apa saja yang kamu kerjakan yang kamu perbuat dari kebaikan, maka Allah itu mengetahui. Jadi harus jelas ini harta ini, dan apa yang kita infakkan pasti diganti oleh Allah. Anda perhatikan, jangan kita hitung yang kita berikan kepada orang tua kita, istri kita, anak kita, tetangga, orang miskin yang kita bantu, jangan dihitung dan jangan diingat lagi. Tetap terus berbuat kebaikan kepada mereka, dan pasti diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu infakkan pasti diganti oleh Allah, dan Allah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, tentang tubuh kita, wa an jismi fi ma abla. Kita capek, lelah, letih untuk apa? Jadi akan ditanya oleh Allah, kita capek ini untuk apa? Untuk yang bermanfaat atau tidak? Kalau antum capeknya untuk sholat, untuk baca kitab, untuk dakwah, untuk belajar, nuntut ilmu, capain dalam kebaikan selama niat antum ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Tapi ketika capeknya dia buat main-main, buat jalan-jalan, buat nonton, iya, kemudian juga buat begadang dan yang lainnya, yang enggak ada manfaat, rugi dia. Apalagi buat membantu ahlul bid'ah, buat kegiatan-kegiatan bid'ah, atau kegiatan gak ada manfaat sama sekali. Akan ditanya, capeknya kita, lelahnya kita, semangatnya kita untuk apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli 'amalin syirrah wa likulli syiratin fatrah, wa man kana fatratu ila sunnati faqad aflah. Wa man kana laghairi dhalik faqad halak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli 'amalin syirrah wa likulli syiratin fatrah, fa man kana fatratu ila sunnati faqad aflaha, wa man kana ila ghairi dhalik faqad halak." Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi setiap amal ada masa-masa semangat dan masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangat, lelah dan letihnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia telah beruntung dan sukses. Dan barang siapa yang capek, lelah, letihnya bukan karena sunnahku, maka dia telah binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Mawaridz Dhaman. Hadis ini sahih. Jadi kita harus perhatikan bahwa kita akan kembali kepada Allah dan kita akan ditanyakan tentang empat perkara ini, dan kita semua akan ditanya di hari kiamat tentang banyak pertanyaan di antaranya empat pertanyaan ini, dan kita harus punya persiapan. Dan semua kita akan masing-masing. Artinya semua kita akan ditanya oleh Allah masing-masing. Semua lari. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli mri'im yawma idzin sya'nu yughni. Jadi pada hari itu manusia akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, akan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, manusia akan lari dari istri dan anaknya, likulli mri'in yawma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia pada hari itu ada urusan yang menyibukkan dia, Allah akan tanyakan tentang amal-amal dan semua tercatat dalam kitab, dan Allah akan menyuruh kita untuk membaca kitab itu yang kita amalkan. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk dapat mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jauz yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita sekalian. Dan kita masuk waktunya sesi tanya jawab ikhwati billah. Waktu kita sampai jam 20.40. Iya, 20.40 karena Ustaz sudah cukup capek sejak kemarin sama hari tadi. Dan minta maaf kepada yang mengusulkan agar waktu pertanyaan diperpanjang karena jauh-jauh dan hujan. Kita minta maaf Ustaz, terbatas waktu dan tenaganya. Usahakan pertanyaan yang masuk itu ringkas saja, jangan terlalu panjang. Jangan cerita ya, jangan dongeng ya. Singkat aja pertanyaannya. Ya tadi saya jelaskan tentang masalah nggak bisa orang nuntut ilmu itu sambilan gitu. Jadi harus betul-betul belajar sungguh-sungguh. Nggak bisa orang nuntut ilmu sambil masak, nggak bisa, dua konsentrasi. Allah nggak menjadikan dua hati dalam tubuh manusia, makanya harus ada konsentrasi dalam belajar. Antum juga yang duduk di sini, yang di masjid ini, kalau antum nggak konsentrasi pikirannya kemana-mana, nggak dapat ilmu. Itu yang di masjid aja, apalagi yang di rumah sambil dengar radio, sambil yang namanya sambilan gak bisa, nuntut ilmu sambilan gak bisa, harus serius. Tinggalkan pekerjaan itu, masak atau yang lain, duduk, dengarkan baik-baik, ambil buku, catat yang disampaikan, baru manfaat. Satu jam, dua jam duduk, dengarkan baik-baik, manfaat baru. Tapi kalau gak serius sambilan, gak bakal dapat ilmu. Makanya anda perhatikan, kalau kita serius duduk gitu sambil dengarkan baik-baik, manfaat, bahkan bisa hafal. Ada orang ibu-ibu itu hafal Quran dengan dia dengarkan Idza'atul Quran di Saudi Arabia. Tiap suara Quran itu dengarkan. Cuma Quran itu kan terus 3 24 jam setiap hari. Dia cari waktunya jam berapa yang dia ada waktu, dia duduk, dengarkan. Dengarkan terus, besok gitu lagi. Sampai banyak yang dihafal dari Al-Qur'an itu. Makanya enggak bisa, sambilan enggak bisa. Tapi harus serius gitu. Bagaimana pengaruh teman dalam kehidupan seseorang? Ini punya pengaruh yang besar teman itu. Sebab Nabi bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur adukum may yukhalil." Kata Nabi SAW, seseorang itu agamanya tergantung kepada temannya, maka hendaklah diperhatikan kepada siapa dia berteman. Jadi kita harus cari teman yang baik, teman yang saleh. Al-jalis as-saleh kata Nabi. Cari jalis as-saleh. Teman yang saleh. Makanya kita dalam mencari teman, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang muslim banyak, tapi yang muslim ada yang taat, ada yang tidak taat. Cari orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah. Orang-orang yang rajin dalam thalabul ilmi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu cari teman-teman yang baik. Bermanfaat. Punya pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Punya pengaruh. Orang bisa menjadi baik dengan berteman dengan orang soleh. Bukan sekedar berteman, tapi dia terus istifadah dengan orang soleh. Belajar orang soleh ini. Mengikuti jejaknya dia. Dapat dia manfaat. Tapi ada orang yang kemudian dia rusak agamanya sampai gak sholat karena temannya. Gak puasa karena temannya. Berbuat maksiat karena teman. Bahkan ada yang murtad pun karena temannya. Ya, pengaruh teman itu luar biasa. Ada yang murtad. Dan banyak contoh ya. Di sekolah ada seorang anak. Ini cerita orang tua. Ini orang tuanya ngadu. Anaknya sekolah di sekolah-sekolah Islam. Tapi di sekolah itu ya ada juga diterima orang Nasrani. Umum artinya sekolah Islam yang umum. Dia berteman dengan temannya. Terus teman, lama-kelamaan dia murtad dari agamanya. Jadi pengaruh teman luar biasa bagi kehidupan seseorang itu. Makanya kita jaga dan hati-hati dalam kita berteman. Bagaimana dengan teman kita yang rajin dia nuntut ilmu dan kadang juga menyampaikan ilmu syar'i, tapi dia banyak melakukan pelanggaran. Dia bermain musik, merokok dan yang lainnya. Jadi ingatkan, antum, hukumnya haram. Bahwa musik hukumnya haram dalam Islam. Dan Nabi bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamr wal ma'azib." Dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, sungguh-sungguh nanti akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr dan menghalalkan musik-musik. Zina haram. Dasar nas Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih. Sutra haram bagi laki-laki, halal bagi wanita. Sutra dan emas halal bagi wanita dan haram bagi laki-laki. Kemudian khamr juga haram. Musik. Maka kita ingatkan. Begitu juga rokok hukumnya haram. Bagaimana dia mengajarkan kebaikan kepada orang tapi dia masih merokok, hukumnya haram dalam Islam. Rokok ditanya kepada siapa aja, muslim atau kafir, enggak ada manfaatnya dan berbahaya. Sedangkan yang berbahaya ditinggalkan dalam Islam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La darara wala dirar." Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Rokok itu berbahaya buat dirinya, buat keluarganya. Dan juga termasuk mubadzir. Sedangkan mubadzir temannya siapa? Temannya syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu temannya syaitan. Bagaimana kalau ada orang yang dia berbuat dosa besar, kemudian di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apakah Allah akan mengampuni? Ya Allah berjanji kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha akan diampuni dosanya oleh Allah Taala. Dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita enggak bisa menjamin orang itu dia masuk sorga atau masuk neraka atau dia berbuat dosa besar. Dia seorang muslim. Kita enggak bisa memastikan dia masuk neraka, enggak bisa. Karena kita enggak tahu di akhir hayatnya. Atau dia beramal soleh, taat kepada Allah SWT. Juga kita enggak bisa memastikan dia di sorga. Karena dilihat kepada akhirnya dan juga nanti hisab di sisi Allah SWT. Artinya orang yang berbuat kebajikan kita enggak boleh pastikan dia dengan surga, dan orang yang berbuat dosa dan maksiat dari kalangan kaum muslimin enggak boleh juga kita pastikan dia masuk neraka. Itu harus kita ingat itu. Ini prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan Khawarij dan juga berbeda dengan Mu'tazilah. Tentang masalah berkaitan dengan berbuat baik kepada orang tua, kita tetap wajib berbuat baik kepada orang tua, dan seorang anak gak boleh durhaka. Nah, bagaimana tentang orang tua, apakah bisa dinamakan durhaka kepada anaknya? Gak ada yang seperti itu. Artinya orang tua dia gak boleh menzalimi anaknya, dia harus berbuat adil kepada anak-anaknya, dan dia harus berusaha untuk berbuat baik. Kemudian ya diantaranya berbuat baik kepada dia, ya diajak dia untuk ibadah kepada Allah, mentaatkan Allah, diajak dia sholat dan yang lainnya. Jelaskan, banyak manusia ini dia memenuhi anak itu dengan makan, minum, pakaian dan yang lainnya, tapi enggak diajak dia untuk mentauhidkan Allah, menuntut ilmu, kemudian sholat yang lima waktu dan yang lainnya. Ini wajib, sebab Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ya, tentang masalah istiqamah dalam ketaatan, ini harus ada iman yang kuat untuk bisa istiqamah. Makanya Nabi ketika ditanya tentang pertanyaan yang aku enggak akan tanya kepada selainmu, Nabi menjawab qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqamah. Jadi harus kita beriman dengan iman yang kuat, yang yakin kepada Allah, kemudian istiqamah. Tentunya untuk bisa istiqamah, ya kita harus nuntut ilmu terus, mengamalkan ilmu, berdoa kepada Allah agar kita istiqamah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hatiku. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Kemudian juga mencari teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik. Itu diantaranya untuk bisa kita istiqamah. Tentang talabul ilmi, apakah kita menghafal Quran lebih dahulu atau kita menggabung? Kalau sekarang antum dalam talabul ilmi, ya antum gabung dua. Kalau dulu para ulama memang sejak kecil sudah diajarkan Quran, mereka sudah hafal Quran sejak umur 7 tahun, 10 tahun. Sekarang kita nuntut ilmu sudah umur 20 atau 25, bahkan ada yang sudah lebih dari itu. Jadi gimana? Ya dua-duanya kita gabung. Kita menghafal yang kita mampu dari Al-Quran, kemudian terus nuntut ilmu syar'i. Menghafalnya tetap, berusaha untuk menghafal. Berapa? Ya kita tinggal usaha. Setiap hari kita menghafal satu ayat, atau gak mampu ya dua hari sekali, gak mampu tiga hari sekali, tapi harus ada usaha. Meskipun sedikit dari hafalan itu. Tapi talabul ilmi tetap. Sebab dulu para ulama ketika mereka talabul ilmi, mereka hafal. Makanya sebelum yang lain dihafal, Quran dulu dihafal mereka, baru menghafal hadis. Sebab dulu para ulama ketika nuntut ilmu semua dihafal. Nanti kalau antum belajar dengan para masyayikh seperti usul salatha umpamanya, itu harus hafal semuanya, kajian usul salatha dari awal sampai akhir. Kasyfus syubhat harus hafal matannya semua. Kemudian juga belajar kitab tauhid, ya harus hafal matannya, ayat dan hadisnya. Qawaidul Arba' juga dihafal. Semua dihafal dulu. Ya, para ulama ketika belajar, para masyayikh sampai hari ini pun ya di Timur Tengah, terutama di Saudi Arabia, itu ketika kita belajar dengan syekh, ya hafalan Qur'annya dites, hafalannya, hadisnya juga dites, kemudian juga kitab-kitab itu dihafal semuanya. Bagaimana kadang-kadang hati kita ya bisa khusyuk, bisa tenang. Kadang-kadang kita disibukkan oleh dunia. Ya kita harus lihat, tinggal kita membagi waktu. Kita harus tahu tentang hakikat dunia ini fana, bayang-bayang, mimpi dunia ini, kehidupan yang sementara. kelihatannya indah, bagus, seperti pohon. Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, dunia ini seperti bunga atau pohon yang kena hujan, tumbuh hijau. Kemudian apa, terus hijau selamanya? Tidak. Layu, hancur dia. Itu dunia. Jangan kita disibukkan dengan dunia. Kita pasti akan capek, lelah, letih dengan dunia ini. Makanya sekedarnya dunia. Yang kita tuju akhirat. Maka Allah menyuruh kita, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah sediakan bagi kamu di akhirat. Disuruh cari, sungguh-sungguh cari untuk akhirat. Cuma jangan lupakan dunia ini. Sekedarnya dunia. Kalau sekarang dibalik oleh mereka. Dunia dicari dari pagi sampai malam, akhirat sudah sisa-sisa waktu. Itu pun kalau ada sisa waktu. Ya. Ada waktu libur hari Ahad, sisa waktu. Sudah sampai di tempat pengajian, tidur. Enggak dapat apa-apa. Sudah sisa waktu yang dikasih buat dirinya dan agamanya, sisa waktu. Bagaimana dia mencari akhirat? Tapi buat dunianya, buat kehidupan dunia, dia cari dengan sungguh-sungguh yang luar biasa. Tidak adil. Tidak adil. Makanya yang kita cari akhirat. Makanya kita harus menjadi anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Ali, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Ali, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dunia ini sedikit demi sedikit akan meninggalkan kita. Dan akhirat pasti akan datang. Dari keduanya ada anak-anak. Anak-anak dunia, anak-anak akhirat. Kata Ali, fakunu min abna'il akhirah. Hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'i dunia. Jangan jadikan anak-anak dunia. Fa innal yawma amalan wal hisab. Sekarang ini yang ada amal, tidak ada hisab. Wa ghadan, nanti besok di hari kiamat, yang ada hisab wal amal. Disuruh oleh Ali, kita menjadi anak mana? Anak akhirat. Jangan disibukkan kita dengan dunia. Sekedarnya dunia itu. Ini bagaimana seorang membagi waktu, dan juga bagaimana dengan sikap kepada yang ada, dengan internet, Facebook dan yang lainnya. Ini banyak membuang waktu ini ya. Banyak waktu sia-sia. Saya jelaskan di buku saya, judulnya Waktumu Dihabiskan Untuk Apa. Judul bukunya Waktumu Dihabiskan Untuk Apa. Itu berkaitan dengan umur. Saya jelaskan di sini hal-hal yang tidak bermanfaat. Lebih dari 20 pekerjaan manusia yang tidak manfaat. Lebih, mungkin lebih dari 30 kali. Maka Anda bisa baca di buku itu. Saya bawakan keterangan dan dalilnya bagaimana kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Banyak rugi. Orang internet tiap hari, banyak yang tidak ada manfaatnya. Facebook, WhatsApp dan segala macam sudah dilakukan. Coba kalau antum baca Quran, hafalkan, baca hadis, manfaat. Kerjakan ibadah-ibadah yang diwajibkan dan yang sunnah, manfaat. Zikir kepada Allah, ini enggak habis waktunya, pegang HP terus, enggak cukup 1-2. Haula wala quwata illa billah. Selesai ini, jawab lagi yang ini. Kapan waktu digunakan buat zikir, baca Al-Quran, nuntut ilmu, baca kitab tafsir, baca Sahih Bukhari, baca kitab-kitab manfaat. Kapan waktunya? Habis waktu dia untuk seperti itu. Dan semua dijawab. Ada temannya teleponin, semua dijawab, habis waktunya. Maksudnya antum jangan gunakan semuanya kecuali yang manfaat aja. Kita punya itu untuk kita berhubungan dengan orang yang kita sekedarnya perlu dengan dia. Adapun orang masuk semua dijawab, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Rugi waktu kita, habis waktu kita. Karena orang nanya macam-macam pada kita yang enggak ada manfaatnya. Buat kita, buat dia juga enggak bermanfaat. Itu yang kita lihat. Yang maslahat dan mafsadah harus perhatikan. Banyak terbuang waktu untuk itu aja. Jadi antum jangan sampai rugi. Dan yang paling banyak manusia itu rugi disebabkan yang pertama idha'atul waqti, yang kedua idha'atul qalbi. Yang pertama menyanyiakan waktu, yang kedua menyanyiakan hati. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Ya, kalau orang dia terjerat dengan riba dan transaksi riba, ya dia berusaha untuk taubat kepada Allah Taala, tinggalkan semua perbuatan riba itu, tinggalkan. Jangan kita bermuamalah dengan riba lagi. Bagaimana kalau kita menuntut ilmu namun kadang-kadang kita masih sulit meninggalkan maksiat? Tinggalkan perbuatan maksiat dan taubat kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Sebab kita enggak mungkin bisa meninggalkan maksiat itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Mohon kepada Allah, doa kepada Allah siang dan malam agar kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Minta tolong kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Dalam perbuatan taat demikian, dalam meninggalkan maksiat juga demikian. Tinggalkan semua maksiat itu, minta tolong kepada Allah. Ya, tentang sholat. Kalau sholatnya baik, amalnya baik. Kalau sholat jelek, ya sholat ini ukuran, karena dia tiang agama. Sholat ini tiang agama. Kalau dia sholatnya baik, benar, akan baik yang lainnya. Pembahasan sholat panjang ya, gak cukup waktunya kita bahas ini. Imam Al-Qayyim bagus sekali membahas tentang sholat, luar biasa. Bagaimana supaya kita tuma'nina, khusyuk dalam sholat. Karena hubungan yang paling dekat manusia kepada Allah, sholat. Dari seluruh ibadah, hubungan manusia yang paling dekat kepada Allah, sholat itu. Itu menentukan sekali sholat itu, baik atau tidaknya seseorang dengan sholat. Dia tiang agama dan juga cahaya. Was-sholatu nurun, kata Nabi. Sholat itu cahaya. Kelihatan orang itu bercahaya atau tidak, dan juga di dunia, di rumahnya, di akhirat, tergantung daripada sholatnya dia. Maka sholat pengaruh. Kalau sholatnya baik, yang lainnya akan ikut. Karena sholat itu, kata Allah, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat itu mencegah keji dan mungkar. Makanya kalau baik sholatnya, yang lain juga ikut baik. Kalau sholatnya jelek, yang lain juga jelek. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya, untuk antum sekalian. Saya pikir cukup dan sudah cukup panjang. Yang penting bagaimana kita memahami dari apa yang disampaikan dan berusaha kita untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan kajian kita ini diberkahi oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, dan kita diberikan oleh Allah hidayah taufik untuk memahami dan juga mengamalkannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.